percaya diri ku terawang keindahan kenangan hari. Tatapan yang lembut dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian hati. Dan kau biarkan ku kecup bibirmu mentari telah kau tenggelam. Gelapkan datang dingin senyum kedamaian. Mungkin kau akan tinggalkan jawabnya di angin lalu. Senyum kedamaian. Mungkin tak akan tinggal kemana. Jawabnya tertiup di angin lalu. Jawabnya tertiup.